yang telah meneruskan bacaan bulan Maram kita sulit. Alhamdulillah belajar Al-Sunani Rahmatullah Ta'ala. Kasih kita dalam pembahasan yang ke-9 tentang sholat tatawu. Jadi kita bersalah setelah sebelumnya disebutkan keutamaan orang melakukan sholat tatawu, sholat sunnah di sholat selain sholat wajib. Sebutkan dengan seseorang melakukan sholat sunnah dengan dia sujud, maka diangkat derajatnya, demikian juga dihapuskan kesalahannya. Kemudian beberapa sholat-sholat rawatib yang disebutkan dalam buku ini, ya, yang kemarin kita sudah sebutkan, barang siapa menjaga 10 rakaat, ya. Terusnya menjaga 12 rakaat satu hari satu malam, maka dibangunkan untuknya itu surga. Dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, man shalla isnata asyrata rakaatan ya dunia lahu bihinna baitun fil jannah. Adapun 4 rakaat ya, ini 4 rakaat setelah zuhur, mari kita sebutkan, ya. Sebab hadis itu dhaif, tetapi ulama sebagian ulama sahihkan, seperti Syekh Al-Albani dan sebagainya, bahkan banyak yang mensahihkan, bahkan perkaranya insyaallah luas, ya, ini 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian berikutnya kita teruskan hadis yang ke-6, ya, dari apa yang telah lewat, bahkan ini beberapa surat-surat rawatib yang lain. Wan bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau boleh mengatakan, dibicarakan, ya, riwayat ini. Dari sini dhaif pula, walaupun Syekh Al-Albani belum mensahihkan, ya. Sebab dhaifnya di situ ada rawi namanya Muhammad bin Muslim bin Mihran. Ya, demikian. Berkata Ibnu Ma'in la basabihi. Ya, sedang Abu Usra mengatakan wahin, ini lemah sekali. Ataupun Ibnu Mahdi juga melemahkannya. Ya, di sini dhaif ulul alam. Walaupun Syekh Al-Albani belum mensahihkan. Dari Abdur bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis ini dhaif, ya. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala merahmati imra'an, seseorang shalla arba'an qabla al-ashr, salat 4 rakaat sebelum asar. Ulul alam, ini dhaif, ya. Namun boleh seorang salat di antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah, maka salat boleh. Baina kulli adzanaini shalah, di antara dua adzan, ini adzan demikian juga iqamat, situ ada salat. Tapi di sini 4 rakaat sebelum asar adalah dhaif. Rawi Ahmad menyebutkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa Hasan bin Ibnu Hasan, wa Ibnu Huzaimah, demikian juga Ibnu Huzaimah wa sahahu belum disahihkan. Jadi tadi kita sebutkan dhaif. Berikutnya di yang ke-7, an Abdullah bin Muqaffal Al-Muzani, dari sahabat Abdullah bin Muqaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu. Di sini boleh membukori. Kalau boleh mengatakan, kalau Rasulullah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salu kebelan maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Salu kebelan maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Ini fil amr, ya, perintah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, summa kalau fisalisa, kemudian Nabi mengatakan di ketiganya liman syaa, bagi orang yang mau. Ini berarti menunjukkan bukan wajib. Ya. Karohiyata ayatah khidah. Nabi tidak suka ayatah khidah untuk menjadikannya, yaitu sholat sebelum maghrib ini, ya, sunnah, sebagai sunnah. Ayatah khidah nasu sunnah. Ini Nabi tidak mau untuk kemudian menjadikan manusia sholat sebelum maghrib ini sebagai sunnah. Rawi Bukhari, mereka Imam Bukhari. Ya, ya. Kemudian berikutnya. Dari yang ke-8, wali muslim, sebagai imam muslim, Rasulullah Ta'ala, an Anas, dari Anas Malik radhiyallahu anhu, kalau boleh mengatakan, kunna nusolli rakaataini ba'da ghurubi syams. Kami dulu sholat 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Berarti setelah dan maghrib. Ini menjelaskan hadis yang tadi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami. Walam ya'murna walam yanhana. Maka Nabi tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami. Ya. Berarti boleh saja dua rakaat sebelum apa? Sebelum maghrib. Dan itu masuk dalam keumuman di antara dua adzan ada salat. Ya, di antara dua adzan ada salat sunnah. Antara adzan dan iqamat ada salat sunnah. Itu. Berarti masuk juga di waktu asar, demikian juga waktu maghrib, ya, demikian juga waktu isya. Setelah adzan boleh kita melakukan salat sunnah. Walaupun dua rakaat sebelum subuh, maka ini adalah senantiasa Nabi SAW melakukannya. Ya ini. Di situ ada riwayat Ibn Hibban sebagai menambahkan ya. Dari sini sebagian cetakan ada tambahan bahwa riwayat Ibn Hibban paham di situ mungkin sebagian ada di setelah hadis Abdul bin Qofal tadi ada riwayat Ibn Hibban bahwa riwayat Ibn Hibban dan riwayat Ibn Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat qabla al-maghrib rakaatain. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sebelum maghrib ya. Dua rakaat. Ya, ini menunjukkan Nabi melakukan ya kan demikian hadis ini. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tambahan ini ya yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dua rakaat sebelum maghrib adalah dhaif. Tambahan bahwa Nabi melakukannya ini adalah dhaif. Disebutkan sebab dhaifnya karena riwayat Abdul Somad. Ya, Abdul Somad ya bin Abdul Waris ini menyelisih riwayat yang lain. Riwayatnya dari ya perawi yang lain sebutkan oleh Imam Daud ya demikian juga yang lainnya bahwa Husain bin Muhammad ya demikian juga yang lainnya Affan demikian juga yang lainnya meriwayatkan tanpa tambahan ini yaitu jadi kalau yang di situ ada tambahan bahwa Nabi melakukannya adalah dhaif. Tetapi boleh seorang setelah maghrib kemudian sholat dua rakaat boleh, sebagaimana pengumuman tadi kita sebutkan. Ya ini sebelum nanti akan disebutkan dua rakaat sebelum subuh, maka riwayat-riwayat ini tadi menyebutkan di antara sholat-sholat rawatib. Kenapa dikatakan rawatib? Ini jamak dari rotibah. Disebutkan wasumiyat rotibah. Ya ini listimroriha karena terus menerus dikatakan rawatib atau rotibah karena terus menerus. Wadawamuha senantiasa ya dan dia itu sunnah qabliyah ataupun ba'diyah ya sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib ya ini jadi katakan rawatib ya lakukan itu sholat rawatib atau sholat rotibah kenapa dikatakan seperti itu karena itu sholat ini mengikuti sholat-sholat wajib bisa sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib dan senantiasa dilakukan sehingga dikatakan rotibah sebagian mengatakan kalau di sana itu dapat gaji setiap bulan itu namanya rotib. Ini gaji yang rutin diberikan setiap bulan namanya rotib. Ini gaji bulanan. Ini juga dikatakan rotib karena senantiasa terus menerus dilakukan sehingga dikatakan rotiban yang mengiringi sholat-sholat wajib. Dan yang jelas tadi kita sebutkan ya riwayat-riwayat itu ada 12 rakaat dijaga ini 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum duhur berarti 6 dua rakaat setelah duhur berarti 8 dua rakaat ya setelah maghrib berarti 10 dua rakaat setelah isya berarti 12 ya itu barang saya menjaganya dibangunkan untuk dia itu rumah di surga yang menjaga 12 rakaat tersebut ya itu kemudian juga disebutkan ya mereka para sahabat mereka terbiasa. Anak sahabah kanu yabtadiru nasawari untuk menjadikan sutra di depannya. Maka mereka apa? Ketika sholat itu mencari sawari tiang-tiang untuk jadikan sutra. Sebagaimana riwayat yang ya disebutkan. Kemudian juga Nabi senantiasa menjaga sholat-sholat ini tadi. Sedangkan hadis yang disebutkan ya. Bainakuli adana ini sholat. Ini setiap di antara dua adzan maka disitu ada sholat sehingga kita boleh sebelum maghrib, ya kita ingin sholat dua rakaat sebelum sholat maghrib boleh. Demikian juga sebelum sholat isya boleh kita melakukan sholat dua rakaat sebelum isya. Ya, demikian juga asar boleh. Ada sini ada hadis di antara dua adzan ada sholat. Ya, sholat demikian. Sampai di sini. Sebelum itu sudah ini ada sebelum ini.